Gitu, oke. Yuk kita mulai. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapi lohku sing brepes mili. Popo jane ati kinaryo kembange wangi. Sabar sabar no momong aku muka selawase dati. Dati siji nemu spesial untuk anda semuanya. Pas ati ambiar ambiare, pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Dadi tombo ngobati ati sing loro, muga ikhlas nompo tekan besok nanti. Pas milih, pokoknya nih entan sasudanan lan kerep puring-puringan ora mokal bubar anggone bebaya. Merangsang. Bekakak kenal karo bapak ibu. Wis kebacut nyaman Rosli ramu. Apa kowe ra ngerti? Apa orang rumang sani? Yen wes kedaden koyo saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Tiwas Sagita. Asolule. Lee. kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo digawe tawa. Gampang iku opo koe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Oh, jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon perjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending. Tak turutane tak

saksi sayang, takkan ada lagi orang ketiga. Benar itu hanya kebetulan sayang, bukan sengaja aku nak nakal. Mungkin juga ini keturunan sayang, DNA lelaki-lelaki gagal. Tengah juga aku memujuk, kau hilang buat aku terduduk. Janganlah marah dan merajuk, dah macam orang Berduaan, oh yes, oh no, enak tenang. klambi abang kain saka Jepang yen tak sawang rada.